Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنمتنا عزكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita bermajlis di masjid ini, di markas ini, untuk meneruskan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Madzhab As-Salaf yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada bab-bab juga riwayat-riwayat yang dibawakan oleh muallif hafizahullah yang berbicara tentang prinsip ahlus sunnati wal jamaah terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya. Pembahasan yang sesungguhnya sering disampaikan di kalangan ahlus sunnah, sering didengar oleh ikhwanuna ahlus sunnah, sering diadakan daurah-daurah, muhadarah-muhadarah yang menjelaskan prinsip ahlus sunnah terhadap para penguasanya. Maka ikhwanatina azzakumullah, sengaja pada tema saya lebih fokus pada pembahasan mewaspadai gerakan anti pemerintah, yang anti-anti, bukan yang taat-taat. Dikarenakan saya pandang pembahasan tentang masalah ini sudah sering disampaikan, terutama terkait dengan adillah, dalil-dalil Alkitab Us-Sunnah Sahihah yang menjelaskan kepada kita tentang prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Namun pembahasan lebih khusus terkait dengan orang-orang yang anti pemerintah ini nampaknya jarang diangkat. Jadi tracing saya di sini yang anti-anti bukan yang taat-taat, gitu ya. Yang taat-taat kan orang baik-baik gitu. Kalau yang anti-anti ini kan orang yang jahat gitu. Baik. Kita baca bab yang disebutkan muallif rahimahullah hafizahullah taala wa ra'ah. Kita terangkan semampunya. Kemudian setelah itu secara khusus kita membahas tentang masalah gerakan-gerakan anti pemerintah. Kita lihat pada bab yang ke-17. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Wujubu as-sam'i wa ta'ah لولاه امور المسلمين وان جاروا وظلموا. Kewajiban mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin, wulatul umur, pemerintah penguasa muslimin, walaupun mereka zalim dan kejam. Jaru wa zalamu maknanya sama, jur wa zulm, kejam, pengis. Ini merupakan prinsipnya Ahlussunnah yang insya Allah difahami oleh kita semua. As-sam'u wa ta'ah. Di sini barakallahu fikum, as-sam'u wa ta'ah itu ditujukan kepada wulatul umur, penguasa-penguasa yang memimpin kaum muslimin. Dan penguasa itu sendiri dipersyaratkan harus muslim. Kita mentaati penguasa-penguasa muslimin yang muslim. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada kata-kata minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan ulil amri, para penguasa dari kalangan kalian kaum muslimin. Adapun dari kalangan kufar, maka tidak ada sam'un wala ta'ah. Tidak boleh didengarkan, tidak boleh ditaati. Bahkan hukum asalnya ialah diberontak, digulingkan, dilengserkan, diganti dengan penguasa yang muslim. Dikarenakan orang-orang kafir tidak boleh dan tidak bisa menjadi penguasa muslimin. Barakallah. Kemudian dijelaskan di sini oleh muallif, ketaatan kepada penguasa muslim itu sifatnya umum. Baik penguasanya penguasa yang adil, penguasa yang saleh, ataupun penguasanya penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang bengis. Dan titik tekan sabdanya Rasulullah SAW ketika memaparkan prinsip as-sam'u wa ta'ah itu lebih dikhususkan pada penguasa yang zalim. Dikarenakan penguasa yang saleh, penguasa yang adil, seluruh masyarakat, semua kaum muslimin sepakat nurut, manut, taat. Kenapa? Adil soalnya, saleh. Lain perkara ketika penguasanya zalim, kejam, berkhianat. Itulah sisi ujian yang harus dilalui oleh semua kaum muslimin. Prinsipnya as-sam'u wa ta'ah. Naam, kita baca riwayatnya. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dia berkata, da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengundang kami, memanggil kami. Fabayya'nahu, lalu kami pun membaiat beliau. Kami membaiat beliau. Faqala fima akhadha alaina. Maka beliau pun bersabda pada perkara-perkara yang beliau ambil baiat dari kami, di antara isi baiatnya, an bayana ala sam'i wa ta'ah, kita membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mendengar dan mentaati beliau, fi mansyatina, pada saat-saat kita bersemangat, wa makrahina, di saat kita enggak suka, wa usrina, di saat kita sedang kesulitan, wa yusrina, ketika kita sedang mengalami kelapangan kemudahan, wa atharatin alaina, dan juga ketika terjadi atharah atas kami. Atharah itu maknanya penguasa yang tidak menunaikan hak rakyat. Begitu. Penguasa yang hanya mementingkan hak pribadi, tidak menunaikan haknya rakyat. Pengertian wa atharatin alaina, kita pun juga membaiat Rasul untuk mendengar dan mentaati penguasa, walaupun penguasa itu mementingkan hak pribadi, tidak menunaikan hak-hak rakyat, walaupun penguasanya tidak pro rakyat. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kita tidak diperkenankan untuk mencabut urusan ini dari ahlinya. Maknanya kita tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa tersebut, illa antarau kufran bawaha, kecuali kalau kalian melihat, menyaksikan kekufuran yang bawah, ay sarih, kekufuran yang sangat nyata, jelas, gamblang. Ya, ini tidak mungkin ditakwil-takwil lagi. Jelas, gamblang kufurnya. Indakum minallahi fihi burhan, di sisi kalian ada burhan, ada bukti argumentasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa an yakuna ma'siyatan. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Katanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, isma' wa ati, dengarkan dan taati penguasa kamu dengan fi'il amr wajib, fi usrika, ketika kamu kesulitan, kondisi yang sulit, wa yusrika, kondisi yang lapang, wa mansyatika, di saat kamu bersemangat, kamu senang, wa makrahika, pada perkara yang kamu tidak suka, perkara yang kamu benci, wa atharatin alaika, ketika penguasa itu tidak menunaikan hak-hak kamu sebagai rakyat, wa in akalu malak, walaupun penguasa itu memakan hartamu, merampas hartamu, mengambil hartamu, wa darabu dhahrak, dan walaupun penguasa itu memukul punggungmu, menganiaya kamu, illa yakuna maksiatan, kecuali kalau perkara kemaksiatan. Artinya kalau kemaksiatan tidak ada sam'un wala ta'ah, tidak boleh ditaati, tidak boleh didengarkan. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya. Masya Allah. Padahal di sini barakallahu fikum, di situ terdapat penjelasan yang cukup panjang tentang prinsip Ahlus Sunnah terhadap penguasanya. Yang pertama ialah wujubus sam'i wa ta'ah, kewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasa. Yang kedua, penguasa yang dimaksud ialah penguasa muslim. Penguasa yang dimaksud adalah penguasa yang muslim, walaupun penguasa itu zalim. Di antara bentuk kezaliman yang disebutkan dalam riwayat ini ialah al-atharah. Al-atharah, penguasa itu tidak pro rakyat, tidak menunaikan hak-hak rakyat. Kezaliman yang kedua ialah akalu malak, kata Rasul. Mereka makan hartamu, merampas hartamu, mengambil hartamu, membinasakan, menghancurkan hartamu. Kezaliman ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini, wadharafu dhahrak, mereka memukul punggungmu, menganiaya kamu, walaupun dia balik. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, terkait dengan masalah kezaliman penguasa ini, yang juga kita diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati itu penguasa. Ialah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Penguasa kalian yang terbaik adalah penguasa yang kalian cintai mereka, mereka cintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Penguasa yang terjelek di kalangan kalian, penguasa kamu yang paling jelek, ialah orang-orang yang kalian benci mereka, mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka pun juga melaknat kalian. Ini bahasa yang paling terakhir ya. Dikatakan sebagai syirarul a'immah, penguasa yang paling jahat, penguasa yang paling keji, penguasa yang paling kejam. Antara penguasa dengan rakyat saling laknat-laknatan. Dan menunjukkan suasana yang mengerikan ya. Satu sama lain saling melaknat, saling membenci, saling murka, saling marah. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya, "Qulna ya Rasulullah, afala nunafidhuhum bisayf?" Kami katakan, kami tanyakan wahai Rasulullah SAW, afala nunafidhuhum bisayf? Kenapa tidak kita habisi mereka dengan pedang-pedang kita? Untuk penguasa yang jahat ini, bolehkah kita basmi mereka? Kita hancurkan mereka dengan pedang-pedang kita. Kita sirnakan mereka dengan pedang-pedang kita. Qala Rasul menyatakan, la ma aqamu fikumus shalah, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak boleh selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahuna fakrahu 'amalah wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Kalau kamu menyaksikan, melihat dari penguasa kalian sesuatu yang tidak kamu suka, sesuatu yang kamu benci, bencilah amalannya, tetapi jangan mencabut tangan ketaatan. Benci amalannya, tapi jangan memberontak. Rawahu Muslim. Ini menggambarkan penguasa yang baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, walaupun penguasanya itu secara status bukan merdeka, seorang budak, Oh, budaknya itu bukan budak yang tampan, budak yang jelek, ireng. Walaupun secara fisik cacat, tetap harus mendengar dan mentaati mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, rawahul Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, isma'u wa ati'u, wa in istu'mila 'alaykum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan penguasa kalian, taati penguasa kalian, walaupun ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak Habasyi, seolah-olah kepalanya itu ada kismisnya, zabib, kismis. Budak dari Habasyah lagi, wis budak, hitam kelam, kepalanya itu seolah-olah ada kismisnya. Artinya apa? Rambutnya, rambutnya, keriting. Keritingnya bukan keriting yang bagus, keriting kayak Zabib yang gak bertautan gitu, Zabib yang gak karu-karuan ya. Biasanya wireng, ngeteng, budak, seperti itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, mujadda'ul atraf. Walaupun budak Habasyi yang hitam, yang kepalanya kayak kismis itu, mujadda'ul atraf, yang ujung-ujung badannya itu terputus, mujaddak ay maktu al-atraf, itu atraful badan, seperti terputus jari-jarinya, terputus jari tangan, jari kaki, terputus hidungnya, terputus telinganya, cacat fisik. Dan Rasul mengatakan isma'u wa ati'u. Bahkan barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan memberitakan tentang adanya penguasa yang lebih mengerikan daripada tadi. Sayakunu umara, akan ada nanti para penguasa-penguasa, wa sayaqumu fihim rijalun, akan tampil di tengah-tengah penguasa tadi rijal, sosok-sosok pemimpin penguasa, yastannuna bi ghairi sunnati, mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, wa yahtaduna bi ghairi hadi, mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, kata Rasul. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu kira-kira penguasa yang kayak apa ya? Katanya para ulama, itu adalah sosok penguasa yang rusak seluruhnya. Yang pertama, rusak undang-undang negaranya. Undang-undang negara yang dia pimpin tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadiyun nabi, ajaran nabi alaihi salatu wassalam. Bahasanya orang pergerakan sekarang, undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Gitu ya. Bukan undang-undang Islam. Bahasa kasarnya undang-undang tohu. Kalau bahasa para ulama dalam syarah-syarahnya, ya undang-undang bid'ah, halus ya, bid'ah dan segala macamnya. Cuma dibahasakan sekarang itu undang-undang tauhid. Rusak undang-undangnya. Dan yang kedua, rusak pemimpinnya. Sosok pemimpin yang disifati seperti itu, hatinya hati setan dalam bentuk manusia, itu menggambarkan sosok pemimpin yang sangat kejam, yang sangat penyis, yang sangat zalim, lalim, semua kejahatan ada pada dia. Kayak setan. Namanya setan itu sifat kejelekan yang tiada duanya. Nah, orang dikatakan setan itu menunjukkan puncak kejelekan, puncak kejahatan. Semuanya rusak. Tapi tetap ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in meminta izin kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk membasmi mereka, menyingkirkan mereka, tetap Rasul mengatakan tidak boleh. Tidak diperkenankan untuk memberontak mereka, tetap mendengar dan mentaati mereka sampai nampak pada kalian kekufuran yang amat sangat nyata, yang kamu memiliki bukti-bukti argumentasinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting dia muslim. Kalau mau kita jadikan satu, kewajiban mendengar dan mentaati penguasa, penguasanya harus muslim walaupun dia zalim. Itu penguasanya itu mungkin penguasa budak, budak ireng weteng dari Habasya, cacat fisik, welek, rambutnya kayak kismis, kemudian bagian tubuhnya banyak yang putus-putus, entah telinganya putus atau hidungnya putus atau jari tangan, jari kaki putus atau mungkin pijak atau semisalnya gitu ya, cacat fisik. Sudah seperti itu undang-undangnya, bukan undang-undang Islam, bahasa mereka undang-undang tauhid. Sudah seperti itu kejam, bengis, walim, lalim, buat bikin bahasa apalah. Itu menggambarkan bagaimana ngerinya penguasa yang seperti itu. Yang digambarkan dalam riwayat Muslim tadi, Auf bin Malik, mereka melaknat rakyatnya, rakyat juga demikian melaknati penguasanya, mereka benci masyarakatnya, masyarakat benci kepada mereka. Ini kata sebagai syirar lainlah. Dalam kondisi yang demikian, barakallahu fikum, tetap ada kewajiban as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa kita. Itu prinsip sunnah selama dia masih muslim. Kemudian juga barakallahu fikum, yang disebutkan di dalam riwayat Ubadah bin Shamit ini ialah keadaan-keadaan di mana kita berkewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasa. Disebutkan dalam riwayat tadi, fi usrika wa yusrika, kemudian fi man syatika wa makrahika, dalam semua keadaan. Artinya mentaati penguasa itu bukan tatkala penguasanya adil atau penguasanya soleh saja. Mentaati penguasa bukan tatkala kita sedang senang penguasa saja. Pro pemerintah. Nah, giliran ketika kitanya anti pemerintah, tidak taat. Tidak demikian. Dalam semua keadaan, saat kamu sulit, saat kamu susah, saat kamu muda, saat kamu lapang, semua perkara yang kamu senangi, yang kamu tidak suka, dalam semua keadaan kamu harus mentaati penguasa. Walaupun penguasa itu merampas hartamu, walaupun penguasa itu memukul punggungmu, tetap harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa tadi. Ini bukan sekedar teori, Evan, tapi harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahnya penguasa kita tidak seperti ini gitu loh. Jadi alhamdulillah aman-aman saja. Bagaimana kiranya kalau seandainya la qadarullah kaum muslimin diuji dengan penguasa yang sangat kejam, penguasa yang sangat zalim, yang sangat bengis. Itu ujian besar bagi mereka untuk mendengar dan mentaati penguasa. Bagaimana kiranya, akhwan, sekedar contoh loh ya. La qadarullah, misalkan penguasa Sleman ini juga zalimnya luar biasa. Enggak demikian. Orangnya saya kan. Alhamdulillah. Raqadarullah, kalau seandainya kejam, bengis, zalim, mengerikan. Datang dengan pengawal dan pasukannya ke Wonosalam sini. veteran sana. Dengan arogansinya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan kekuatan kekuasaan yang dia miliki, dia mengusir semua orang-orang di komplek Wonosalami. Usir semua orang-orang yang ada di komplek veteran sana. Semuanya pergi dari sini. Semua aset kalian milik penguasa. Jangan ada satupun yang membawa harta benda yang dia miliki. Semuanya pergi hanya dengan baju yang melekat di tubuh dia saja. Itu kan namanya merampas harta. Rumahmu yang bagus itu, mobilmu yang mewah itu, perabotan-perabotan dalam rumahmu yang diberangkas itu, dan segala macam hewan-hewan yang kamu miliki, gitu ya. Yang punya kambing-kambingnya gak boleh dibawa, yang punya ayam-ayam gak boleh dibawa, yang punya madu, yang punya herbal, dan tinggalkan semuanya. Dalam kondisi yang demikian, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Berontak? Berontak? Demo? Ngelawan? Atau kamu mengatakan sami'na wa ata'na? Jujur. Baca guru ya, Edward. Jujur. Oh, kalau membaca riwayat gitu ya. Naam, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Begitu langsung kondisi real di lapangan. Demikian yang kamu hadapi. Wah, susah sekali untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul memiliki shalabatun fil manhaj, yang kokoh prinsipnya, kokoh manhajnya, maka dengan lapang dada dia mengatakan sami'na wa ata'na. Mikir sami'na wa ata'na. Saya membawa mobil saya. Tidak boleh, mobil kamu tinggal di sini. Sami'na wa ata'na. Maaf, saya mau ambil barang-barang saya, mau baju. Tidak boleh. Terus pergi dengan baju yang ada di tubuh kamu. Sami'na wa ata'na. Pergi terus. Masya Allah. Mungkin ya, Pak? Tidak mungkin. Sekarang loh, baru saya kasih gambaran gerambiangan gak real ya, berangan-angan yang gak bagus gitu ya. Kita sudah, wah, mungkin Ustaz bangun rumah kayak gini aja berapa tahun ini nyelenginya ini, apalagi mobil saya baru ganti Ustaz, dan segala macamnya. Tapi subhanallah, terjadi di kalangan salafus saleh, di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketaatan yang demikian ini diambil semua, diambil sebagian barangnya, dikarenakan ada keputusan dari khalifah, ambil sebagian barangnya, maka dia taati, dia pasrah, diambil sebagian barangnya sambil mengatakan sam'an wa ta'ah. Setiap diambil barang yang lain, sam'an wa ta'ah. Diambil barang yang satu lagi, sam'an wa ta'ah. Padahal bukan karena kezaliman penguasa, bukan karena masyarakatnya zalim. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalau kita membaca secara Umar Evan radhiyallahu taala anhu wa arda pada masa kekhilafahannya, kita akan tahu pada masa Umar itu awal-awal Islam menggepakkan sayapnya, memperluas wilayah Islam. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengirim pasukan ke arah Bahrain untuk menaklukkan Bahrain di bawah pimpinan Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu wa arda, yang kemudian setelah itu diganti oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Pada wilayah Persia, untuk penaklukan Persia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda untuk ke sana. Pasukan besar di bawah ke arah Persia yang dulu, yang sekarang Iran. Kemudian pasukan yang ketiga yang dikirim oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah menuju ke arah Syam Romawi. Pasukan besar dikirim ke arah Syam Romawi, menaklukkan Romawi dengan pimpinannya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sayyidun min suyubillah. Panjang ceritanya, syahidnya pada panglima Khalid ibn al-Walid. Kalau antum baca sejarah bagaimana kaum muslimin menaklukkan Romawi, luar biasa. Dengan pimpinan panglimanya, sahabat yang mulia Saifun min Suyufillah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Dipastikan ketika itu kaum muslimin tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Selalu menang, selalu merangsek semakin jauh menuju ke dalam wilayah Romawi. Menang terus, situasi bagaimanapun menang terus. Ya, pada waktu itu karantina azakumullah, kaum muslimin yang ikut terjun dalam jihad penaklukan Romawi itu mengeluh-eluhkan panglima ini. Hah? Kalau orang sekarang ini mungkin membawakan yel-yel gitu ya, yel-yel yang memuliakan Khalid. Khalid, Khalid, Khalid gitu. Jadi karena muslimin tidak begitu hanya betul-betul sangat dimuliakan, diagungkan, dielu-elukan sahabat Khalid. Sampai pada suatu kondisi di mana sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba mengkhawatirkan iman mereka. Beliau khawatir nanti para mujahidin muslimin ini bergeser keimanannya. Yang mestinya dalam berjihad fi sabilillah tawakalnya kepada Allah, meminta tolongnya kepada Allah. Nah gitu ya. Geser tawakal kepada panglima Khalid. Geser ke panglima Khalid itu membahayakan, terjadi kerusakan iman, kerusakan tauhid, penyimpangan-penyimpangan akidah. Di saat yang sama itu merupakan tanda-tanda kekalahan muslimin. Bahaya. Maka langsung sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba mengeluarkan SK Khalifah. Isinya yang pertama ialah melengserkan panglima Khalid dari jabatannya. Turun diganti oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu arba. Dapat SK, panglima Khalid mengatakan sami'na wa atha'na. Sam'an wa ta'ah, langsung turun. SK kedua dari khalifah memerintahkan supaya Khalid ibn al-Walid hartanya yang dia miliki selama ini dari hasil ghanimah, banyak ghanimahnya itu, kaya-kaya ketika itu, dari ghanimah yang ada dibelah dua, sebagian untuk kas muslimin baitul mal, sebagian lagi untuk dia. Tujuannya supaya betul-betul muslimin jangan tawakal kepada panglima Khalid. Ini syahidnya itu. Dapat SK itu langsung mengatakan sami'na wa atha'na. Sam'an wa ta'ah. Bahkan ketika diadakan apa kalau apa meneliti begitu. Audit. Ya. Barakallahu fikum. Ketika diadakan yang namanya audit, di audit harta kekayaan Khalid. Itu satu persatu ya Pak. Satu persatu dibelah dua. Hah? Ini bagian Baitul Mal. Yang ini Khalid. Dia mengatakan sama'an wa ta'ah. Terus itu semua barangnya, semua hartanya dibelah dua. Setiap kali dibelah, dia mengatakan sami'na wa ta'ah. Bahkan dikisahkan dalam sejarah itu ya Pak, barakallahu fikum, sampai itu dibelah dua. Satu pasang, satu bagian untuk kas negara Baitul Mal, satunya lagi untuk Khalid. Beliau mengatakan sam'an wa ta'ah. Antum baca sejarah itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sam'an wa ta'ah. Tidak ada komplain, tidak ada reaksi penolakan apalagi yang aneh-aneh. Tidak, mengatakan sam'an wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah. Sampai selesai beliau mengatakan sam'an wa ta'ah. Sahabat Umar sendiri menyatakan kepada Khalid radhiyallahu anhu wa arda, ya Khalid, saya mengeluarkan SK ini bagaimana ya? Redaksi dari saya. Saya mengeluarkan SK ini bukan karena kami menuduh engkau, tetapi saya keluarkan SK ini karena saya khawatir kaum muslimin di dalam berjihad bertawakal kepada kami. Itu kerusakan wanita. Maka saya lakukan ini semua supaya kaum muslimin tahu bagaimana akidah yang benar. Tawakalnya kepada Allah, sandarnya kepada Allah semata, bukan kepada kaum muslimin. Cuma katakan sam'an wa ta'ah. Setelah itu dikarenakan diganti panglimanya menjadi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu warba, panglima Khalid, mantan panglima Khalid, dan kemudian mutung jihad kok no orang mikir jihad mulai wae di rumah enggak, maju ke depan. Yang tadi maju ke depan sebagai panglima, sekarang maju ke depan sebagai prajurit biasa. Tetap ada masalah. Zaman wafat. Masya Allah. Itu contoh salaf yang betul-betul meresapi, menjiwai, menghayati prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Maka saya lagi bukan semata-mata teori, ya, tapi ini merupakan prinsip yang harus diterapkan. Sam'an wa ta'ah. Kemudian barakallahu fikum, yang disebutkan dalam riwayat ini pula, mentaati penguasa itu dalam semua hal hanya satu yang dikecualikan, illa ayyakuna maksiyatan, kecuali kalau itu perkara maksiat. Ditegaskan lagi dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma hadda wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau perkara yang dia benci, kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan mentaati perintah itu saja. Barakallahu. Jelas. Semua perintah penguasa itu ditaati kecuali yang berbau maksiat. Perintah penguasa itu barakallahu fikum bisa kita klasifikasi menjadi beberapa poin. Disebutkan oleh Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Shalal Utsaimin rahimahullah, dan faedah yang dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Batin hafizahullah ta'ala wa ra'ah ketika daurah beberapa ya Pak terkait dengan masalah ini. Yang pertama, ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang diwajibkan oleh agama. Ini perkara-perkara yang wajib secara syar'i, yang dihukumi wajib dalam agama. Maka ini barakallahu fikum wajib dikerjakan oleh masyarakat muslim. Pertama, karena wajib secara syariat. Yang kedua, wajib karena perintah penguasa. Paham ya? Penguasa memberikan SK, wajib sholat lima waktu, wajib puasa Ramadan, wajib zakat bagi yang sudah terkena kewajiban zakat, wajib haji bagi mereka yang sudah mampu. Wajib syar'an, dan wajib pula dikarenakan mentaati penguasa. Yang kedua ialah perintah penguasa pada perkara-perkara yang dihukumi sunnah dalam syariat. Secara syar'i itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi penguasa kita memerintahkan umat, memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakannya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati penguasanya, mengerjakan hal tersebut. Wajib bukan secara syar'i, tapi wajib karena kewajiban mentaati penguasa. SK pemerintah Kabupaten Sleman, misalkan begitu, tujukan kepada segenap warga desa Wonosalam. Ini desa ya? Oh, dusun. Oh, ini mana? Dusun Wonosalam. Seluruh anggota warga dusun Wonosalam yang punya kemampuan wajib untuk mengeluarkan infak dan sedekah fisabilillah, mau dialokasikan kepada yang kena banjir lah, yang kena lahar dingin, yang kena longsor dan segala macamnya itu. Datang langsung itu pemerintah mendata yang diwasalamin. Infak fisabilillah. Infak wasadaqah hukumnya sunnah. Tapi pihak pemerintah mengeluarkan SK memerintahkan kaum muslimin untuk berinfak, bersedekah bagi satu warga untuk membantu warga yang lain. Maka wajib bagi warga itu yang ditunjuk tadi untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Wajib dikarenakan kewajiban mentaati penguasa. Yang ketiga, perkara-perkara yang mubah dalam syariat. Perkara-perkara yang mubah dalam syariat yang di situ ada kemaslahatan umum. Perhatikan sini, perkara-perkara yang mubah secara syariat yang di situ ada kemaslahatan umum, maka wajib pula bagi kaum muslimin untuk mentaati penguasanya dalam perkara tadi. Secara syar'i mubah, padanya ada kemaslahatan umum, tapi pihak penguasa, pihak pemerintah memerintahkannya, mewajibkannya, mengharuskannya, maka wajib pula bagi masyarakat muslimin untuk mentaati penguasa dalam perkara mubah tadi yang padanya ada perkara, yang padanya ada kemaslahatan umum untuk mereka semua. Sama nopo. Nah, ya maslahat umum banyak seperti. Ya Allah bantu saya bikin bantu. Kerja bakti. Untuk apa ini? Bersih, bersih dusun. Masya Allah. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Bahkan SK Pak Dusun. Namanya apa Dusun? Kadus. Kepala Dusun. Semua warga dusun Wonosalam kerja bakti untuk membersihkan desa biar bersih. Langsung pun kerja bakti. Yang uzur nyampaikan uzur. Tapi jangan pura-pura uzur. Adalah itu. Yang maslahat umum seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau dan segala macamnya itu. Itu semuanya maslahat umum. Wajib bagi masyarakat muslimin untuk mentaati penguasanya dalam perkara-perkara tadi. Itu fatwa para ulama. Dan secara khusus terkait dengan contoh yang saya bawakan, itu fatwa resmi dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bahkan ada kitab khusus dalam masalah ini. Barakallah. Ada kewajibannya. Kalau kemudian penguasa ini memerintahkan masyarakatnya pada perkara-perkara tiga poin di atas, terutama perkara yang terakhir, kemudian ada masyarakatnya yang menolak, tidak mau taat, tidak mau patuh, maka dia berarti telah terjatuh pada pelanggaran prinsip ini. Berarti dia telah terjatuh pada tindakan anti pemerintah. Bahasa Arabnya khurujun alal hakim, bentuk pemberontakan penguasa. Lu kan gitu kok masuk pemberontakan? Pemberontakan penguasa itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Barakallahu fiik. Ya, dan dibahasakan Rasul alaihi salatu wasalam syibron, jengkal kecil pemberontak. Ini akibat. Jangan-jangan ya. Tidak boleh. Barakallahu fiik. Maka dalam perkara seperti ini fanatina azzakumullah ahlu sunnati wal jamaah mestinya sebagai pihak yang terdepan dalam mentaati penguasanya, dalam mentaati pemerintahnya, kan ahlu sunnah yang punya prinsip ini, mereka yang mengkaji prinsip ini, yang memahami, yang mengilmui, yang membaca nasul kitab, sunnah, keterangan para salaful ummah tentang prinsip ini. Duluan ahlu sunnah itu. Jangan terbalik gitu. Jangan kemudian dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat diadakan kerja bakti paling molor, atau paling tidak pernah mau diadakan kerja bakti. Mana ikhwan-ikhwan ahlu sunnah, kok sepi-sepi aja ini. Biasanya kalau ada kajian ramai, masjid full ya, sekarang ini kerja bakti kok ramai. Bihi barakallahu fikum. Nah demikian ya, antum harus menampilkan sebagai qudwatun hasanah, contoh yang baik di kalangan masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, berkendara juga yang sopan. Begitu ya. Paham, Jo? Ijo, maju. Merah, berhenti. Berhenti. Nah, sam'an wa ta'ah. Barakallahu fikum. Niatkan untuk mentaati penguasa, pahala besar. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda keimanan. Pemerintah menyatakan bagi yang berkendara roda 4 harus menggunakan sapu keamanan, klik atau tilang. Klik, bismillah. Klik. Sam'an wa ta'ah. Pahala ya ikhlas. Prinsip itu. Nah gitu ya. Yang menggunakan sepeda motor, yang motor roda 2 dengan helm standar, beliau standar. Pakai standar. Sam'an wa ta'ah. Pahala lagi. Barakallahu. SK terbaru, peraturan terbaru, yang bermotor harus menyalakan lampu utama di siang hari. Nyalakan. Bismillah. Sam'an wa ta'ah. Barakallahu. Pahala itu. Pahala itu ya. Jangan nyala. Ada yang mengomentari. Mas, mas. Panas kok ngene kok lampune dijerai ngene ya. Jangan gubris. Kamu katakan sam'an wa ta'ah. Agar ya. Sami'na wa ta'na. Pahala ya ikhwan. Sami'na wa ta'ah. Penting ya. Apalagi dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Ada kelebihan. Maka harus ada ketaatan dan kepatuhan kepada pihak penguasa. Allahumma musta'an. Baik, kemudian perkara lah berikutnya yang disebutkan dalam riwayat ini ialah sabdanya Rasulullah SAW, wa alla nunazi'al amra ahla. Ini yang menjadi pembahasan inti kita sekarang. Wa alla nunazi'al amra ahla, tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Kait dengan masalah ini, al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah membawakannya pada bab yang ke-18 yang setelahnya. Ini sekarang pembahasan intinya, gerakan anti pemerintah. Al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, uqubatul baghi ala wali amr al-muslim, hukuman, uqubatul hukuman al-baghi bagi orang yang bughat, yang memberontak, waliul amr muslim, penguasa yang muslim. Sama anti pemerintah atau gerakan anti pemerintah atau orang-orang yang terjun dalam gerakan anti pemerintah disebut dengan burat. Dan juga diistilahkan oleh sebagian ulama kita dengan sebutan khuruj al-hukam, orang yang namanya khawarij, terjatuh dalam pemahaman khawarij, burat yang memberontak dan anti penguasa, anti pemerintah. Apa hukumannya? Kita baca. An Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man atakum, siapa saja yang datang kepada kalian wahai kaum muslimin, wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, dalam keadaan urusan kalian itu sudah satu, jami' sudah bersatu pada satu orang pemimpin, yuridu ayasyukwa asakum, orang tadi hendak membelah asok, makna asalnya tongkat, maksudnya barisan. Dia hendak membelah barisan kalian. Au yufarriqa jama'atakum, atau hendak memecah belah persatuan jamaah kalian. Faqtuluh, maka bunuh dia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Baik. Riwayat ini barakallahu fikum, yang pertama menunjukkan kepada kita haramnya pemberontakan penguasa. Hurmatul khuruj adal hukam, haramnya memberontak penguasa. Saya bacakan terlebih dahulu riwayat yang lain yang menerangkan kepada kita tentang haramnya pemberontakan, baru kemudian dibahas hukuman pemberontak. Terkait dengan haramnya pemberontakan disebutkan dalam cukup banyak riwayat, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tafakun alaih, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih, barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka hendaklah dia sabar. Belum mengatakan setelah itu, fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibra famata alaih illa mata mitatan jahiliyah. Sebab kata Rasul, tidak ada seorang pun dari manusia ini, tidak ada seorang pun dari masyarakat yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan dia mati seperti matinya jahiliyah. Seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati di atas dosa besar. Sebagaimana jahiliyah yang tidak punya penguasa, yang senang memperontak penguasa. Apa kata Rasul? Shibron. Ada orang yang memberontak penguasa satu jengkal saja, maka dihukumi mati jahiliyah. Tak jengkal ya. Itu ancaman. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamah wala hujjata lahu, barang siapa yang mencabut tangan ketaatan alias memberontak, barang siapa yang memberontak penguasanya, maka dia akan berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah nanti dalam keadaan tidak punya hujjah, tidak punya argumentasi. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, rawahu Muslim. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada penguasa, maka dia mati, mati jahiliyah. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memberontak jamaah penguasa, itu mana yang betul? Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memberontak jamaah penguasa, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Masya Allah, tegas ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini oleh Rasulullah SAW, larangan memberontak. Yang kedua yang dibahas dalam riwayat ini, ikhwan, pemberontakan kepada penguasa itu ragamnya banyak. Mau dibahasakan sesuai dengan tema kita, gerakan anti pemerintah itu bentuknya banyak. Gitu ya. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang tadi kita baca, lafaznya umum, man khala'a yadan min ta'ah, man mata wa huwa mufariqun lil jama'ah. Umum. Juga hadis Ibnu Abbas, laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibra. Umum. Meliputi semua bentuk pemberontakan, meliputi semua gerakan anti pemerintah. Pada hadis yang tadi kita baca pada bab yang ke-18, hadisnya Arfajah, ini pemberontakan khusus, namanya pemberontakan fisik. Nah, seorang yang datang kepada kalian sudah bersatu para penguasa, ingin membelah barisan kalian, mencerai-beraikan barisan kalian, maka bunuh dia. Itu pemberontakan fisik. Ringkasnya, barakallahu fikum, gerakan anti pemerintah itu ada dua macam. Secara global ada dua macam. Yang pertama ialah gerakan anti pemerintah dengan fisik. Gerakan anti pemerintah dengan fisik. Dan yang kedua ialah gerakan anti pemerintah non fisik. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Tatkala beliau ditanya, halil khuruju alal a'immati yakunu bisayfi faqat am yadkhulu fi dhalika at-ta'nu fihim wa tahriyub an-nasi 'ala munabadzatihim wa tadhahur dhittahum. Pertanyaannya, apakah memberontak penguasa, gerakan anti pemerintah itu hanya dengan pedang saja, ataukah masuk dalam kategori itu mencela mereka, memprovokasi massa untuk menyingkirkan mereka, atau demonstrasi anti pemerintah juga masuk? Al jawab, belum mengatakan zakarna hadzalakum, kita sudah sebutkan ini semua pada kalian pada pembahasan sebelumnya, kata beliau. Qulna, kami katakan sebelumnya, al khuruju 'alal a'immati yakunu bisayf wa hadza ashaddul khuruj. Pemberontakan penguasa, gerakan anti pemerintah terjadi dengan pedang, dengan fisik, dan itu yang paling parah. Wa yakunu bil kalam, tapi juga terjadi dengan ucapan non fisik. Bisabbihim, dalam bentuk mencela mereka. Wasyadmihim, mencaci maki mereka. Wal kalam fihim fil majalisi wa alal manabir, menghujat mereka, membongkar aib mereka di majlis-majlis umum, di mimbar-mimbar umum. Hadza yuhayyijun nas, tindakan itu bisa memprovokasi masyarakat. Wa yahuthuhum 'alal khuruj 'ala waliyil amr, dan bisa menyulut amarah mereka sehingga memberontak penguasa mereka. Wa yanqusu hadral wulati indahum, dan bisa menurunkan wibawa penguasa di tengah di mata masyarakat. Fal kalamu khuruj, maka ucapan-ucapan seperti itu pun juga dinyatakan pemberontakan. Fatwa dari Syekh Saleh Fauzan ini barakallahu fikum tegas menunjukkan bahwasanya gerakan anti pemerintah itu tidak semata-mata dengan pedang, tetapi umum, meliputi semua gerakan, semua tindakan, semua aktivitas yang berbau anti pemerintah. Insyaallah kita bahas pada pokok. Ini saya dah jadi kan, jadi mengingatkan ini. Bur dan Bogdan kurang 10 menit. Para kelas itu kita sekarang dulu. Insyaallah kita bahas inti masalah. Akan saya bawakan nanti bagaimana bentuk-bentuk gerakan anti pemerintah yang dikecam dalam Islam. Insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab. Takdirahu nasfanak. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أفضل حفظكم الله.